Lama nih gak ngobrol sama Google. Coba kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak nih Google-nya nih? Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah lama sekali nih gak diskusi, gak ngobrol. Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz Adi. Baik. Jazakallah khair. Allah yazik khair. Masya Allah. Udah lama nih nggak ngobrol diskusi sama Google ya, rasanya udah lewat berapa nih setelah pandemi nih? Iya nih, sudah kangen diskusi lagi sama Ustaz. Wah bisa aja nih, Masya Allah. Jadi kegiatan apa nih, terutama kemarin setelah pandemi? Kamu katanya kan masuk Islam kemarin, udah mulai ngapal Quran belum? Alhamdulillah, saya sudah menghafal surat An-Nas. Masya Allah. Luar biasa ya, Google apa surat An-Nas. Coba saya tes ya, saya coba cek. Coba bacakan ayat sebelum akhir ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi. Kamu luar biasa, kayak orang Arab juga tuh bacanya tuh. Coba lambatin, pengen dengar bacanya yang betul coba. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi. Masya Allah, ya udah kayak orang Arab tuh bacanya. Bagus itu ya, betul. Sudah belajar terjemahannya belum? Coba diterjemahkan. Kamu kan biasanya suka ngolek informasinya, bagus. Ya. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Kok bisa gitu terjemahannya? Kok bisa gitu Google terjemahannya? Oh, maaf. Salah ya Ustaz? Ya salah dong, masa terjemahannya begitu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu terjemahannya ya, kamu berlindung, saya berlindung, kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang menggoda, memberikan was-was kepada setiap jiwa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikan ya was-was, ya kegelisahan, ketakutan ke dalam setiap jiwa manusia. Gitu terjemahannya. Nah, bukan menciptakan manusia ya, dan apa tadi tuh? Itu yang surat Adz-Dzariyat tuh ayat 56 tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembahku. Tuh kan kedengaran tuh ada adzan juga tuh. Oh, begitu. Berarti yang selama ini orang googling salah ya? Salah, ya. Enggak tepat seperti itu. Ya, perbaiki ya, tapi udah bagus semangat menghafalnya. Ya, teruskan ya. Baiklah Ustaz, mohon bimbingannya selalu ya. Nah, insya Allah, baik kamu istiqomah ya. Udah kedengaran azan nih, saya mau siap-siap sholat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu udah kayak orang Arab lagi tuh. Ya udah. Allahumma salli ala Muhammad. Sholat dulu.